Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita malam hari ini akan melanjutkan dua pembahasan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Kemudian yang kedua, kita akan melanjutkan pembahasan dari At-Tadzhib fi Adillah Al-Ghoyah wa Takrib dari pembahasan fikih Syafi'i. Baik, kita baca di buletin makanan dan minuman surga. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Ukulaha da'imu wa dilluha tilkal uqbal ladhina taqwa. Demikian pula, itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, dan sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Quran Surat Ar-Ra'd 2 ayat 35. Terus dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Khosafatis samsu alal ahdi rusulillahi sallallahu alaihi wasallama. Fasalla qalu ya Rasulullah ra'ainaka tanawalta shay'an fi maqamika thumma ra'ainaka takakta qala inni aritul jannah fatanawaltu minha unkuda walau akhadtuhu la'akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Gerhana pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau salat. Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, kami tadi melihat engkau mengambil sesuatu di tempatmu. Lantas kami melihat engkau beralih ke belakang." Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya aku telah melihat surga dan aku tadi berupaya meraih standan buah-buahan darinya. Seandainya aku mendapatkannya lalu kalian memakannya, niscaya kamu tidak butuh lagi makanan di dunia." Hadis riwayat Bukhari nomor 748. Nah, di sini jelaskan tentang aku melihat surga dan aku tadi berupaya meraih setandan buah-buahan darinya. Seandainya aku mendapatkannya lalu kalian memakannya, niscaya kamu tidak lagi butuh makanan di dunia. Saking nikmatnya buah-buahan yang ada di surga. Apakah di surga butuh buang hajat? Baca lagi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa la yasfuluna wa la yabuluna wa la taghawwatuna wa la yamtakhituna." Qalu fama balut ta'ami qala juz'u jusya'u wa rashu karashil miski yulhamuna tasbiha wa tahmida kama tulhamuna nafas. Sesungguhnya penduduk surga, mereka makan dan minum di dalam surga. Namun mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan dahak. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana nasib makanan di perut mereka? Jawab Nabi SAW, menjadi sendawa dan keringat yang berbau misk. Mereka diilhami selalu bertasbih dan bertahmid, sebagaimana kalian selalu bernafas. Hadis riwayat Muslim 2835. Lihat, tentang makan dan minum di surga ada, namun ketika itu tidak meludah, wala yatfuluna tidak meludah, wala yabuluna tidak kencing, wala yataghawwatuna tidak buang air besar, wala yamtakhituna dan tidak mengeluarkan dahak. Nah, para sahabat tanya, kan ada yang masuk. Lalu bagaimana nasib makanan di perut gitu? Kalau sudah masuk pasti ada yang keluar. Maka jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nantinya menjadi jusha'un, jadi sendawa, waroshun dan keringat, karoshil misk, seperti berbau misk. Lantas mereka juga diilhamkan untuk bertasbih, bertahmid, sebagaimana kalian selalu dimudahkan untuk bernafas. Nah, terus sekarang makan dan minum di surga semaunya. Di dalam surga, seseorang makan dan minum bebas sekehendaknya, sesuai selera. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَفَاكِهَةٍ مِمَّا تَخَيَّرُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Quran Surat Al-Waqi'ah 20-21. Nah, buah apa saja, terserah mereka mau milih apa gitu. Dan buah-buahnya penuh kenikmatan dibanding di dunia. Nanti akan ada penjelasannya, gimana cara metik buahnya. Terus, walahmi toyirin. Lahmi, daging, toyirin, burung. Mimma yashtahun, dari apa yang mereka inginkan. Mereka ingin itu juga, nanti akan diberi. Terus Allah juga berfirman, atau di bawahnya lagi. وَفِيهَا مَا تَسْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَلَتَلُذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Nah, apa saja yang diinginkan, mau makan apa saja akan diberi, dan nantinya sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya. Jadi orang yang masuk surga nanti akan kekal di dalam surga. Terus Allah Ta'ala telah mengizinkan penduduk surga untuk menyantap makanan dan minuman yang mereka inginkan dan mereka pilih. Kepada mereka dikatakan, Kulu wasrobu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Nah, disuruh makan dan minum dengan sedap, ini ada karena amal yang telah manusia itu kerjakan, yaitu ketika mereka dibawa mereka itu berada di dunia. Terus juga telah disebutkan bahwasannya di surga itu ada lautan yang berisikan air, lautan hamer, lautan susu, lautan madu, dan bahwasannya sungai-sungai di surga berasal dari lautan-lautan ini. Di dalam surga pula terdapat berbagai macam mata air. Penduduk surga mereguk minuman dari lautan-lautan, sungai-sungai, dan mata air tersebut. Hidangan pertama yang Allah sajikan spesial untuk penduduk surga adalah bagian paling nikmat, hati ikan. Sauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah?" Qala, "Ziyadatu kabidin nuni." Qala, "Fama ghida'uhum 'alal isba 'ala isriha?" Qala, "Yunharul lahum thawrul jannati alladhi kana ya'kulu min atrafiha." Qala, "Fama sharabuhum 'alayh?" Qala, "Min ainin fiha tusamma salsabila." Qala, "Sadaqta." Apa yang diberikan kepada mereka ketika mereka masuk surga? Rasulullah bersabda, "Hati ikan." Ia bertanya lagi, "Apa menu mereka selanjutnya?" Beliau menjawab, "Disembelihkan untuk mereka sapi surga yang mereka makan dari ujung-ujungnya." Ia bertanya lagi, "Apa minuman mereka?" Beliau menjawab, "Minuman mereka diambil dari mata air salsabila." Lalu ia mengatakan, "Engkau benar." Hadis riwayat Muslim nomor 315. Nah, lihat, ini disebutkan dalam hadis Sauban. Ini tentang makanan hidangan pertama di surga. Disebut ziyadatu kabidin nun, hati ikan. Ditanya lagi, terus menu selanjutnya apa? Disembelihkan untuk mereka sapi surga yang mereka makan dari ujung-ujungnya. Terus ditanya lagi, minumannya apa? Minumannya itu dari min ainin fiha tusamma salsabila, dari mata air yang disebut dengan salsabila. Maka dikatakan engkau benar. Nah, tadi disebutkan ada lautan-lautan sungai. Kita lihat sungai di surga dengan empat rasa. Dalam surah Muhammad disebutkan, "Matsalul jannati allati wudi'a wu'idal muttaqun fima anharum fiha anharum min mimma in ghairi asini wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharum min khamrin ladzatin lish-sharibin wa anharum min asalin musaffa ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang ada di dalamnya adalah sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih, sehingga memotong ususnya. Quran Surah Muhammad ayat 15. Nah, sungai yang pertama, Ma'in Ghoyri Asin, yaitu sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai yang kedua, wanharu min labanin lam yataghayyar ta'mu, sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Kan susu kalau lama-lama nanti berubah rasa. Kalau ini tidak berubah rasanya. Wanharu min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai yang ketiga adalah sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Berarti tidak lagi mabuk seperti di dunia. Wa anharu min asali musaffa, dan sungai dari madu yang musaffa disaring. Berarti di sini ditunjukkan ada empat macam sungai. Yang pertama, air yang tiada berubah rasa dan baunya. Yang kedua, air susu. Yang ketiga, khamar. Yang keempat, madu. Terus sekarang cara menyantap makanan di surga. Terus mata air. Ini yang dimasukkan makanan di sini adalah pohon. Cara menyantap buah-buahan berarti. Buah-buahan di surga. Juga ada mata air zanjabil, air kafur, dan salsabil. Dibaca. Dalam surat Al-Isan disebutkan, Wadaniyatan alaihim dilaluha wadullilat kutufuha tadlila. Wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddah wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila. Dan nahuan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila. Quran Surat Al-Insan 14 hingga 18. Nah, yang dimaksud adalah? Yang dimaksud adalah pohon-pohon di surga. Dahan-dahannya begitu dekat. Nah, dahan-dahannya begitu dekat. Terus. Ketika mereka ingin buah tersebut, pohon tersebut mendekat dari atas. Seakan-akan pohon tersebut mendengar dan taat. Mujahid berkata bahwa jika penduduk surga berdiri, pohon itu meninggi sesuai dengan kadarnya. Jika ia duduk, pohon tersebut merunduk hingga mudah untuk diambil. Jika ia berbaring, pohon itu semakin merunduk lagi sehingga mudah untuk diambil. Nah, lihat posisinya, nanti pohonnya menyesuaikan. Jadi nggak ada manjat-manjat pohon lagi kayak di dunia. Nggak ada maling-maling lagi. Maling pohon tetangga nggak ada. Nah, pohonnya mau ambil, oh tinggi, ah saya pingin yang itu tuh. Ah, merunduk sendiri. Dia duduk, ah pingin buah lagi. Ah, pohonnya makin merunduk lagi. Lagi berbaring, pohonnya makin merunduk lagi. Jadi posisi, tergantung posisi orang yang ngambil. Kalau di dunia kan, pohonnya diam aja. Kamu yang cari gitu ke atas. Ada buah, misalnya durian tinggi gitu ya, manjat-manjat gitu. Terus Qotadah dan selainnya, ini sekarang tentang zanjabil. Menerangkan bahwa zanjabil itu campuran minuman di surga. Kadang campuran yang dinginnya adalah air kafur, sedangkan campuran panasnya adalah zanjabil. Zanjabil adalah mata air di surga. Dinamakan salsabila karena sifatnya yang mengalir dan bagusnya mata air tersebut. Inilah yang disarikan dari tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, terus air kafur ini? Yang disebutkan dalam surat Al-Insan pula. Innal abrala yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Nah, jadi kalau campurannya air kafur itu tadi kata kota ada. Kalau air kafur sifatnya dingin. Namun kalau zanjabil sifatnya panas. Jadi imbang di situ. Mau campurannya yang panas maka pakai zanjabil. Kalau campurannya yang dingin pakai air kafur. Dan dua hal ini disebutkan sekaligus dalam surat Al-Insan ayat 5. Dan tadi zanjabil itu surat Al-Insan ayat 17. 17 dan 18. Wallahu a'lam bishawab, itu tentang makanan dan minuman di surga. Satu bahasan lagi yang tersisa tentang surga ini. Tentang orang-orang muwahid ahli tauhid akan masuk surga walaupun nantinya mampir di neraka terlebih dahulu. Yang penting syaratnya adalah ahlu tauhid. Baik, sekarang kita lihat fikih Syafi'i. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, kita lanjut pada kitab salat. Ini tentang waktu-waktu salat wajib. Nah, kitab salat kita bahas waktu-waktu salat wajib. Nanti mulai dari salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dibacakan. Qala Al-Qadi Abu Suja, as-salatu mafrudatu khamsun. Az-zuhru al-awwalu waqtiha zawalu awwalu wa awwalu waqtiha zawalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idha sara dillu kulli shay'in mithlahu ba'dal zawalik wal 'asru wa awwalu waqtiha الزيادة على ذل المثل وآخره في الاختيار إلى ذل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس بمقدار ما يؤذن ويؤذن ويتودع ويستر طر العورات ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني والصبح الأول وقتها وأول وقتها طلوع الفجر ثاني وآخره في الاختيار إلى الأسفار إسفاري وفي الجواز إلى طلوع الشمس. Salat yang diwajibkan ada lima, yaitu pertama zuhur. Awal waktunya adalah ketika matahari tergelincir, sedangkan akhirnya adalah jika bayangan segala sesuatu sama dengan bendanya setelah tergelincirnya matahari. Kedua, asar, awal waktunya adalah ketika bayangan lebih dari bendanya. Sedangkan akhirnya, berdasarkan waktu terpilih, adalah sampai bayangan benda dua kali panjangnya. Akan tetapi boleh mengerjakannya sampai terbenam matahari. Ketiga, maghrib, waktunya hanya satu, yaitu ketika matahari terbenam. Kadarnya kira-kira adalah kadar azan, wudu, menutup aurat, iqamah, dan sholat lima rakaat. Yang keempat, isya, awal waktunya adalah apabila mega merah hilang. Sedangkan akhirnya, berdasarkan waktu terpilih, sampai sepertiga pertama malam. Akan tetapi, boleh mengerjakannya sampai terbit fajar kedua. Kelima, subuh, awal waktunya adalah ketika terbit fajar kedua. Sedangkan akhirnya, sesuai pendapat yang terpilih, adalah sampai hari terang. Akan tetapi, boleh mengerjakannya sampai matahari terbit. Baik, sekarang kita lihat penjelasan dari matan Abi Syuja dulu. Kitabus Shalah. Kitab tentang sholat. Sholat secara bahasa artinya ad-du'a'u bi khairin, doa kebaikan. Kemudian sholat fardu di sini ada lima waktu. Ada lima waktu. Namun masing-masing waktu tadi kita nanti kerjakan di awal waktu, namun punya kelapangan dari waktu-waktu yang ada tadi. Jadi ada waktu awalnya, ada waktu akhirnya. Nah, dimulai dari sholat zuhur. Zuhur, kata Imam Nawawi, disebut zuhur karena zahiratun wastun nahar. Zahiratu wastin nahar. Karena ketika itu terang saat tengah siang. Zahira nampak terang saat tengah siang. Awal waktunya kapan? Awal waktunya adalah zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya adalah idza sara zillu kulli syai'in mislahu. Waktu akhir dari sholat zuhur itu saat tinggi sesuatu sama dengan idza sara zillu kulli syai', tinggi bayangan sesuatu sama dengan tingginya asli. Namun ini setelah zawal. Zawal itu matahari tergelincir ke barat. Nah, matahari tergelincir ke barat, jatuh ke barat. Awal waktunya saat matahari tergelincir ke barat. Berarti bukan pas di tengah. Tergelincir dulu ke barat, sampai nanti tinggi bayangan sesuatu sama dengan tingginya. Ya, tinggi bayangan sesuatu sama dengan tingginya. Ingat, itu waktu sholat apa? Zuhur. Di sini kenapa mulai dari sholat zuhur? Karena ini waktu pensyariatan sholat, waktu sholat ini diterangkan oleh Jibril. Jibril mulai menerangkan dari sholat zuhur. Sehingga penjelasannya dari sholat zuhur. Bukan berarti sholat yang pertama zuhur, bukan. Namun saat Jibril itu terangkan waktu sholat awalnya dan akhirnya, Jibril mulai dari sholat zuhur dulu. Nah, berarti diulang. Sholat zuhur awal waktunya kapan? Waktu zawal, saat matahari tergelincir ke barat. Terus waktu akhir, tinggi bayangan sama dengan tinggi seseorang. Itu ya, ada waktu awal, ada waktu akhir. Nah, setelah zuhur sekarang asar. Wa awwalu waqtiha az-ziyadatu 'ala zilil misli. Awal waktunya adalah jika tinggi bayangan itu bertambah dari tinggi sebenarnya, atau panjang bayangan itu bertambah dari panjang sebenarnya. Misalnya bendanya itu tinggginya 1 meter, panjang bayangannya lebih dari itu, 1,1 meter misalnya. Ketika itu awal waktu asar. Jadi saat tinggi bayangan sudah tambah dulu. Kalau tadi akhir sholat zuhur apa? Pas ya, sama ya. Kalau ini tambah, oh sudah masuk asar nih. Terus akhir waktunya ada dua macam. Akhir waktu sholat asar ada dua macam. Ada yang pertama disebut waktu ikhtiar. Ada yang kedua disebut waktu jawaz. Yang pertama disebut waktu apa? Ikhtiar. Yang kedua disebut waktu jawaz. Nah, waktu ikhtiar kapan? Waktu akhir untuk ikhtiar ketika tinggi bayangan itu dua kali. Tinggi bayangan dua kali. Terus sekarang waktu jawaz, waktu boleh. Kapan itu? Ketika matahari tenggelam. Ya, jadi ada waktu akhir situ ada namanya waktu ikhtiar, ada di situ namanya waktu jawaz. Waktu ikhtiar itu berarti pilihan, itu sampai tinggi bayangan dua kali. Ada waktu jawaz, itu sampai matahari tenggelam. Nah setelah itu waktu haram berarti. Matahari sudah tenggelam, oh sudah gak boleh lagi sholat asar. Kalau sebelumnya masih waktu al-jawaz. Nah terus yang sholat maghrib. Sholat maghrib ya, sholat maghrib ini sholatnya waktunya kata Abu Syuja wa waktuha wahidun, waktunya cuma satu waktu. Berarti cuma hitungannya nganggap awal terus berakhirnya nanti ada nih, cepat berakhirnya. Apa tadi waktu satu waktu tadi, yaitu mulai dari ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari, satu ya, tenggelamnya matahari. Nah namun nanti kadar habisnya, waktu habisnya bimikdar sekadar satu mayu azinu, kumandang azan. Terus wayatawaddu, dua berwudu. Terus yang ketiga wayasrul aurah, yaitu nutup aurat pakai baju, pakai sarung. Terus yang keempat wayuqimus shalah, iqamah. Terus yang kelima wayusalli khamsa rakaatin, mengerjakan sholat lima rokaat. Berarti maghribnya tiga, ba'diyah maghrib dua. Lima ini sudah selesai, dianggap waktu maghrib selesai. Itu namanya satu waktu. Diulang, satu waktu adalah ketika apa tadi? Matahari tenggelam. Berakhirnya kapan? Dengan melakukan lima hal. Apa sih tadi lima hal? Satu, azan. Dua, berwudu. Tiga, nutup aurat. Empat, iqamah. Lima, mengerjakan sholat lima rakaat. Lima rakaat itu apa tadi? Tiga rakaat sholat maghrib, dua rakaat sholat ba'diyah maghrib. Dan ini kata disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Mogo, ini madhab jadid, pendapat terbaru ya dari Imam Syafi'i, berarti ketika beliau berada di Mesir. Alasannya karena Jibril ketika ajarkan sholat maghrib tadi dalam dua hari itu cuma menjelaskan satu waktu saja, cuma dijelaskan tentang matahari tenggelam gitu aja. Nah ini dalam mazhab Syafi'i sendiri berarti ada beda pendapat. Nanti ada mazhab Syafi'i Qadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i yang lawas itu menyatakan tetap dua waktu. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Kalau sini cuma satu waktu saja. Di tempat mana yang melakukan seperti ini? Nanti kalau jenengan ada di Indonesia Timur. Itu waktunya, kalau maghrib cuma satu waktu. Maka setelah kumandang azan, langsung iqomah. Gak nunggu-nunggu. Maka kalau berada di Indonesia Timur, kayak di Ambon, Papua sana, jangan pas azan baru kamu berangkat sebelum azan. Ya, kenapa? Wah, kamu datang pas azan. Oh, tunggu aja, masbuk kamu. Makanya mereka biasanya pakai strategi, ada namanya sholawat tahrim, itu diputar sebelum sholat itu dimulai. Ada sholawatnya namanya sholawat tahrim. Ya, itu diputar sebelum sholat itu dimulai. Kalau sudah masuk penyebutan sholawat tahrim, pakai radio atau pakai tape, ya, itu oh sebentar lagi nih, tunggu 5 menit lagi nih azan nih. Biasanya kayak gitu strategi mereka. Biar orang gak telat ini. Namun mereka nganggap azan untuk sholat maghrib setelah itu apa? Iqomah. Gak ada sholat qobliyah di situ. Kamu datang ke masjid qobliyah, sudah kamu masbuk nanti. Karena setelah itu langsung iqomah. Kalau mau berangkat pas azan, azan sudah cepat-cepat tuh. Kalau gak telat nanti. Termasuk juga kalau buka puasa juga sama seperti ini. Biasanya cuma kasih waktu sedikit saja, sudah setelah itu iqomah cepat. Karena tadi cuma lakukan 5 amalan kan? Azan, wudu, menutup aurat, iqomah, sholat 5 rakaat. Setelah itu waktu habis. Nah, namun sekali lagi tadi dalam mazhab Syafi'i yang lainnya, mazhab qadim, tetap nanti bersambung dengan waktu isya. Kali ini enggak, dia pokoknya lakukan 5 hal tadi sudah. Nah, di antara manfaatnya ya, karena memang waktu sholat maghrib itu pendek ketika itu. Nah, terus. Namun, nanti ada 2 waktu, bisa diberi catatan situ. Kalau waktunya 2 waktu, dipilih juga oleh Imam Nawawi. Berarti ada beda pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi nanti ada yang waktu maghrib bersambung dengan isya, itu nanti dipilih oleh Imam Nawawi. Nah, kalau orang yang lagi bahas madhab, dia bahasnya gini, kamu jangan pakai pendapat di luar madhab. Selama masih ada pendapat dalam madhab, pakai pendapat dalam madhab saja. Nah, kalau mau dibilang fanatik, ya fanatik. Namun dia tidak keluar dari pendapat madhab. Dia bisa ikuti dalil yang lebih kuat, namun cari ulama madhab yang lainnya. Oh, Imam Nawawi bilang gini, asal Imam Nawawi aja lah. Gitu. Oh, fanatik banget kamu. Wih, gak apa-apa. Yang penting kan Syekh Syafi'i, gitu. Namun kali ini saya pilih pendapat Imam Nawawi. Contoh misalnya, masih pendapat ini ada juga dalam mazhab Imam Syafi'i. Setelah rukuk mau i'tidal. Ya, mau i'tidal, sebagian orang kan pakai tangan itu sedekap. Ternyata dalam mazhab Syafi'i, ada juga ulama dalam mazhab Syafi'i, tangannya sedekap juga ketika i'tidal tadi. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi milik kayak gini sah-sah saja. Contoh lagi, ini pendapat dalam mazhab juga. Ya, masih ada yang berpendapat seperti ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat disyaratkan 40 orang. Ya kan 40. 40 harus laki-laki dewasa lagi. Kalau anak-anak gak masuk hitungan. Anak-anak 20, dewasa 20. Oh gak bisa. Harus 40 dewasa. Nah, namun dalam pendapat ulama Syafi'i yang lainnya, seperti pendapat dari Imam Al-Muzani, dia memilih sholat Jumat masih boleh walaupun dengan 4 orang. Nah, menunjukkan, gak apa-apa lah, saya pilih sekarang Al-Muzani saja. Ya, dalam mazhab, ya ada ternyata pendapat yang lain. Yang penting saya gak keluar dari mazhab. Nah, cara fanatiknya kayak gitu tuh, Syafi'i. Yang penting gak keluar dari pendapat mazhab Syafi'i. Dua, sungguh paling. Terus sudah maghrib ya. Jadi pendapat yang kuat tadi nanti maghrib tetap 2 waktu. maghrib nanti waktu awalnya ketika matahari tenggelam, waktu akhirnya nanti kalau mau lanjut dengan waktu isya. Yang pendapat yang ini pendapat Imam Nawawi. Terus sekarang waktu isya. Waktu isya awal waktunya idza ghaba syafaqu al-ahmar. Waktu isya awalnya adalah ketika cahaya merah di ufuk barat itu hilang. Cahaya merah di ufuk barat itu hilang. Wa akhiru fil ikhtiyar. Nah sekarang waktu akhirnya. Waktu akhir sholat isya ada dua. Waktu akhir sholat isya ada dua. Sama seperti waktu asar tadi ya. Waktu akhir. Lagi dipindah. Lagi dipindah. Waktu akhir sholat isya itu ada dua. Kalau waktu awalnya tadi, ketika cahaya merah di ufuk barat hilang. Sekarang waktu akhirnya ada dua macam, sama seperti waktu asar tadi ada dua. Waktu akhirnya yang pertama waktu ikhtiar, yaitu sampai sepertiga malam, yaitu sepertiga malam pertama. Kemudian yang kedua adalah waktu jawaz. Waktu boleh. Waktu jawaz yaitu sampai datang waktu subuh, terbit fajar kedua. Nah sekarang tentang waktu ikhtiar ini dan waktu jawaz, waktu akhirnya ya. Tadi yang pertama waktu ikhtiar sampai sepertiga malam terakhir, sepertiga malam. Ini sepertiga malam pertama sini ya. Itu paling bagus. Namun masih boleh dilanjutkan sampai waktu jawaz, yaitu sampai waktu subuh. Saya bacakan di sini. Ini ada catatan dari Fathul Qori. Dalam Fathul Qori disebutkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hadza wal madhhab. Ini adalah pendapat madhab. Jadi kalau madhab itu berpendapat waktu sholat isya masih boleh nyambung sampai waktu subuh. Nasa alaihi syafi'i, dan ini jadi pendapat Imam Syafi'i. Wa qata'a bihi jumhur ashabina al-mutaqaddimin wal-mutaakhirin. Juga ulama Syafi'iyah yang dulu dan belakangan berpendapat seperti itu. Abu Sa'id al-Astakhri mengatakan idza dhahaba waktu ikhtiar fatatil isya. Jika waktu ikhtiar lewat, maka luputlah sholat isya. Wa ya'sam bitarkiyah wa tasiru qadha'. Dan orang yang keluar dari waktu ikhtiar, apa tadi waktu ikhtiar? Sulusul lain. Sulusul lain. Ya. Sepertiga malam. Maka dia berarti meninggalkan sholat tadi dan dia harus mengqadha. Lalu pemberi catatan Fathul Qori ini katakan wa ila hadza dzahabal Hanabilah wal Imam Al-Bukhari. Inilah yang jadi pendapat dalam mazhab Hambali dan Imam Bukhari. Di mana Hanabila itu menyebutkan bahwasanya waktu darura ila tulu'il fajri, waktu darurat itu sampai datang subuh. Dan Imam Bukhari membawakan judul bab, bab waktu isya ila nisbil lail, waktu isya itu sampai separuh malam. Wa qad istadalla Syafi'iyyah ala imtidadi waqtil jawaz ila al-fajri bi hadis. Ulama Syafi'iyah itu menyatakan bolehnya sampai waktu subuh itu dengan hadis laisa fi naumi tafritun innama tafritu ala man lam yusalli shalah hatta yaji'a waqtu shalatil ukhra. Seseorang yang tidur itu bukan berarti orang yang lalai. Yang namanya orang yang lalai itu siapa yang salat sampai datang salat berikutnya. Padahal di sini catatannya hadis ini amun umum illa fi ma khassahu dalil, kecuali ada dalil yang khususkan seperti misalnya isya salat isya fa innaha ila nisfil lail, waktu isya yang tepat cuma sampai pertengahan malam saja. Berarti yang paling kuat di sini dari mempertimbang dalil yang lainnya, waktu salat isya cuma sampai nisful lail. Nisful lail tengah malam, tengah kalau bisa jam 11 malam sudah rampung. Jadi jangan lagi nanti sholat isyanya ditunda nanti jam 3. Sekalian tahajud, sekalian witir, lanjut subuh. Lanjut lagi ustaz, saya sampai matahari terbit, sholat isyrok, syuruk. Dirapel semuanya. Nah, azan dulu. Nah, terakhir. Terakhir waktu subuh. Wasubuhu wa awal waktiha tulu'ul fajr tsani. Awal waktunya adalah terbit fajar yang kedua. Fajar pertama namanya fajar kadzib, fajar kedua namanya fajar shodiq. Wa akhiruhu, waktu akhirnya adalah fil ikhtiyar. Ada dua macam lagi di sini. Pertama waktu ikhtiyar, waktu akhir salat subuh ada waktu ikhtiyar ilal isfar. Sampai waktu isfar. Dan waktu jawas yaitu sampai terbit matahari. Waktu jawas sampai terbit matahari. Waktu isfar itu sudah mulai terang. Ya, sudah mulai terang. Kan subuh itu makin lamprang terang gelap, terang terang terang terang. Nah, itu sudah mulai terang. Nah, itu isfar. Nanti waktu tenggelamnya matahari, itu sudah lebih terang lagi. Maaf, terbit matahari nanti sudah mulai terang lagi. Jadi kesimpulannya, waktu duhur cuma ada awal akhir waktu, ya kan? Waktu asar awal dan akhir waktu, namun akhir waktu dibagi dua. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, boleh. Kalau waktu maghrib, di sini tadi satu waktu. Namun pendapat yang kuat apa? Ada dua waktu. Waktu awal dan waktu akhir. Kemudian waktu sholat isya, ada awal waktu. Dan akhir waktu ada dua waktu. Yaitu yang pertama, waktu ikhtiar sampai sulusul lail. Sampai sepertiga malam. Sepertiga malam berarti 10 dibagi 3. 6 tambah 3, sekitar jam 9:30. Sampai itu bagus pilihan. Terus kalau waktu jawasnya sampai terbit fajar subuh, namun yang tepat tadi hanya sampai nisful lail, pertengahan malam. Terus waktu subuh awal waktunya dari terbit fajar subuh. Waktu akhirnya ada dua macam, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Waktu ikhtiarnya itu sampai waktu isfar. Waktu jawasnya sampai terbit matahari. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama kita pahami matan dulu. Itu kalimat tadi dipahami dulu. Nah, nanti baru kita baca at-tadhibnya, pengertian dari dalil-dalilnya. Ya, karena kalau tidak paham matan percuma kalau jelaskan dalil. Baik. Selanjutnya kita lihat pertanyaan. Zikir menanam pohon di surga. Zikir apa untuk menanam pohon di surga? Apakah di surga pohon atau tanaman ada pemiliknya, ataukah bebas memilih pohon atau tanaman manapun? Kalau lihat dari ayat-ayat tadi yang disebutkan, kita bebas mau apa begitu, mau pohon apa saja bisa. Namun kalau zikir untuk jadi tanaman di surga, seperti disebutkan dalam hadis berikut, yaitu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maka akan ditanamkannya untuknya, ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakitu Ibrahim lailata usriya bi." Aku pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam aku diperjalankan Isra Mi'raj. Maka ketika itu dia mengatakan, Ibrahim mengatakan, "Ya Muhammad, akri ummataka minni salam. Sampaikan pada umatmu salam dariku. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah." Dan beritahu kepada mereka bahwasanya di surga itu tanahnya harum, athbatul ma, airnya segar, wa annaha ki'anun wa anna girasaha, dan tanahnya luas atau lapang dan tanamannya adalah subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya hasan. Maka menunjukkan ada bacaan zikir untuk mendapatkan tanaman di surga, yaitu yang pertama bacaan subhanallahi wa bihamdi, yang kedua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya sering telat bangun subuh, sering tertinggal sholat jamaah di masjid, bahkan kadang ini matiin kipasnya saja, bolak-balik nanti. Kipasnya dibatin. Saya sering telat bangun subuh, sering tertinggal sholat jamaah di masjid, bahkan kadang baru bangun ketika matahari sudah terbit. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Penyebabnya adalah kamu. Solusinya gimana? Karena belum biasa. Kalau dia sudah biasa sholat subuh, biasa otomatis walaupun dia tidur itu jam 1, jam 2. Ya tidur jam 12, jam 1, jam 2, sudah biasa nih, otomatis bangun jam 4, sadar sendiri nanti bangunnya. Karena belum jadi kebiasaan yang pertama. Yang kedua, ini bisa jadi karena dosa-dosa juga. Subuh kok jadi telat? Ya, karena maksiat yang menutupi hatinya, maka dia sulit untuk melakukan ketaatan. Padahal saya sudah menjalankan sunah-sunah sebelum tidur. Ya karena memang belum biasa saja. Dan sunah ini mungkin gak berpengaruh ketika maksiat juga ada gitu. Jadi kurangi maksiat, kemudian perbaiki diri lagi dengan pelajari agama dengan baik, kemudian ya usahakan bisa bangun lebih awal. Kalau mau kiat-kiatnya dulu dari sekarang, ya kiat-kiatnya adalah tidak begadang malam, biar jadi kebiasaan dulu bangun subuh. Ya, seperti itu. Apa konsekuensi jika lewat waktu akhir belum juga sholat? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, mereka lalai dari sholatnya. Di antara bentuk lalai dari sholat adalah dia kerjakan sholat di luar dari waktunya. Di antara pengertiannya seperti itu. Maka kena ancaman fawailun. Wail di sini ada dua makna. Pertama, doa celaka. Yang kedua adalah nama lembah di neraka. Pengertian para pakar tafsir seperti itu. Kenapa sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh nilainya lebih baik daripada dunia seisinya? Karena pertama Nabi SAW bersabda. Kemudian yang kedua untuk motivasi sholat subuh. Karena kalau sholat qobliyahnya saja sudah pahalanya seperti itu, apalagi sholat subuhnya. Sholat subuh yang wajib kan tentu pahalanya lebih besar daripada sholat qobliyah. Ustaz, apakah air hujan najis? Tidak, suci. Air mutlak itu namanya. Kalau penggolongan dalam safinat apa dalam matan Abu Syuja itu masuk air mutlak. Saatnya saya sholat dalam keadaan basah kehujanan, boleh. Yang penting layak ketika itu dipakai untuk sholat, tidak kena najis. Ustaz, mengapa kok disebut waktu ikhtiar? Bagaimana maksudnya? Waktu ikhtiar berarti waktu pilihan, waktu jawaz berarti masih boleh. Berarti waktu terbaiknya batasnya sampai situ aja. Namun kalau mau dikerjakan boleh sampai waktu jawaz. Namun kalau paling bagus sampai waktu ikhtiar. Tadi waktu sholat asar ikhtiarnya sampai mana? Tinggi bayangan 2 kali. Waktu isya, waktu ikhtiarnya sampai 1/3 malam. Waktu subuh, Waktu ikhtiarnya sampai isfar. Nah itu. Paling bagus sampai situ. Apabila safar dari Prambanan ke Sragen, apakah boleh jamak sholat dan qasar? Sudah 85 kilo apa belum? Coba tanya Mbah Google tadi, coba tanya. Kayaknya belum nyampe deh. Kalau belum nyampe 85, baiknya tidak jamak qasar. Ya, baiknya tidak jamak qasar. Kalau lebih dari 85, nah itu baru. Bagaimana cara taubat bagi seorang yang pernah menyiksa hewan hingga mati? Taubat pada Allah, minta Allah supaya diampuni dosa-dosanya. Mau minta maaf pada hewannya, enggak bisa. Mau kirim sedekah juga enggak bisa untuk dia gitu. Kalau orang hidup baru bisa. Ya, artinya makhluk hidup yang bernyawa, manusia itu baru bisa. Kalau yang hewan kayak begini tidak bisa. Maka cukup minta maaf pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Insyaallah besok Kamis ada pembahasan sebelum maghrib jam 4.15 sampai maghrib nanti dengan pembahasan kelanjutan materi siap di Pinang, temanya mahar terindah. Ya, mahar terindah. Terus habis itu lanjut pada maghrib di MPD kajian seperti biasa. Lalu hari Sabtu diumumkan ada kajian akbar di Darus Solihin Panggang Gunung Kidul dengan pembicara Ustadz Sakti Pekanbaru Riau, Ustadz Abu Zubair Al-Hawari, nanti jam 12:30 sampai jam 2 siang di hari Sabtu besok. Yang mau hadir silakan atau bisa juga nonton live-nya di YouTube dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan ya kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.